ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الوهاب إنك أنت الحكيم إنك أنت على كل شيء قدير. يا ذا الجلال والإكرام أحي يا قيوم، اللهم سهل لنا أمورنا يا مدبر السماوات والأرض، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. إن شاء الله kita melanjutkan kajian poin demi poin. Hari ini kita lanjutkan masih dalam permasalahan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Judulnya qa'idatut tawakkuli 'ala Allah. Itu kaidah tawakal kepada Allah. Bentuk-bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kertas ini harap disimpan, dan sisanya itu juga disimpan supaya besok yang belum masuk hari ini bisa mendapatkan kertas ini. Jadi ini untuk dua pertemuan. Ya. Untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua jenis tawakal dikatakan di sini. At-tawakkulu 'ala Allahi naw'an. At-tawakkulu 'ala Allahi naw'an. Ada dua jenis tawakal, ada dua macam tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ahaduhuma tawakkulun 'alaihi fi jalbi hawaijil 'abdi wa hudhurihi dunyawiyyati wa dafi makruhatihi wa masaibihi dunyawiyyah. Tawakal kepada Allah, tawakal yang pertama, tawakal alaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam jalbi hawaijil 'abdi, jalb memperoleh, hawaij jama' dari hajat, hajah, memperoleh hajat-hajat hamba, wa hudhurihi, dan bagian-bagiannya yang bersifat duniawi, kebutuhan-kebutuhan duniawi hamba, ya, atau daf'i makruhatihi, menghindari atau mencegah hal yang tidak diinginkan, makruhat, hal-hal yang tidak diinginkan, ya, dan juga wa masaibihi ad-dunya, dan musibah-musibah yang bersifat keduniaan. Jadi murni tentang dunia, dengan tawakal dia berusaha mendapatkan kebaikan duniawi dan berusaha mencegah diri dari keburukan duniawi. Murni duniawi, namun dengan tawakal boleh ini termasuk tawakal juga. Itu yang pertama. Tetapi perlu diketahui, kita perlu ada pemetaan tentang dunia. Ya, perlu pengetahuan tentang dunia. Ad-dunya itu dikatakan oleh para ulama, ad-dunya jifatun. Wal asadu la yaqa ala jifa. Ya. Dunia itu adalah bangkai. Dan macan dan singa itu tidak akan menerkam bangkai. Nah, tidak akan mengejar bangkai, ya. Sebagaimana musibah itu ibarat binatang buas. Dan binatang buas tidak mengejar mayit. Paham maksudnya sini? Dunia itu ibarat bangkai. Orang yang mengejar dunia itu mengejar bangkai, mengejar sesuatu yang hina sebenarnya. Ya. Maksudnya orang mengejar dunia tanpa akhirat. Kemudian juga musibah itu ibarat binatang buas. Dan binatang buas tidak akan memangsa bangkai yang sudah mati. Oleh karena itu musibah itu tidak akan menimpa, musibah duniawi tidak akan menimpa orang yang sudah mati. Melainkan musibah duniawi itu pasti akan menimpa orang yang masih hidup. Ya. Dikatakan pula dalam hadis mauquf oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man arada al-akhirata adarra bid-dunya." Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia akan tercelakakan dengan dunia. Ya. Dan itu enggak masalah. Karena garis finishnya, karena finalnya dia ke akhirat dan dia mendapatkannya insyaallah. Wa dunia adarra bil akhirah. Dan barang siapa yang mencari dunia, dia akan tercelakakan di akhirat. Dan itulah yang masalah. Ya. Maka kata Ibnu Mas'ud, ya qaum fa bil fani lil baqi. Maka hendaklah engkau termadzuratkan dengan sesuatu yang fana untuk sesuatu yang bakal. Sehingga masalah kita itu mendapat madzurat yang fana, itu fana karena sementara. Yang penting kita mendapatkan sesuatu yang bakal. Ya, ya, ada fina, ada bako. Fina itu seperti halaman, bako itu tempat tinggal. Ya, dan halaman itulah melainkan hanyalah sebatas jembatan, ya, penyeberangan atau lewat sementara, numpang lewat. Tetapi sebelum kita mengetuk pintu rumah dan pintu bako, maka kita harus punya bekal. Karena sahibul dar, pemilik rumah, tidak sudi untuk menerima tamu yang akan menjadi pemilik rumah juga, namun dengan tangan yang kosong dan dengan diri yang kotor. Sementara rumah tersebut adalah rumah yang sangat suci. Nah, maka halaman atau fina atau fana itu adalah dunia. Sedangkan bako, tempat tinggal, itu insyaallah. Dan itulah asal manusia dari sana. Yaitu Adam alaihissalam dan ibu kita Siti Hawa. Yang karena melakukan kesalahan, maka Allah turunkan ke tempat yang fana. Dan pasti seseorang nanti akan melewati halaman ini. Jika dia gagal membawa bekal untuk rumah yang bako ini, maka dia tidak mungkin tinggal di sana. Dan dia tidak akan mungkin kembali ke fana itu. Meskipun nanti kita akan lihat, na'udzubillah, semoga kita dulu, kita akan lihat mereka itu akan memohon kepada Allah supaya kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk mencari bekal supaya bisa tinggal di negeri bako ini. Ya. Jadi itu tawakal untuk kehidupan dunia. Nah, sekarang misalnya hari Sabtu, anda mulai besok hari Ahad, kemudian hari Senin bekerja, pekerjaan duniawi, ya. Itu urusan-urusan duniawi itu jalani dengan tawakal. Dan insya Allah akan dapat berkah dari dunia juga. Dan dunia itu tidak terasa buruk. Tapi insya Allah ada manfaatnya. Walaupun dunia, walaupun dunia. Baik, kemudian yang kedua, at-tawakkulu alaihi fi husuli ma yuhibbuhu huwa wa yardahu min al-imani wal yaqin wal jihad wad da'wati ilaihi. Tawakal kepada Allah, yang kedua ini, tawakal kepada Allah untuk memperoleh apa-apa yang Allah cintai dan ridhai, seperti al-iman. Tawakal kepada Allah untuk menambah iman, atau menambah iman sembari bertawakal kepada Allah agar semakin bertambah imannya. Kemudian al-yaqin, keyakinan. Kemudian al-jihad, perjuangan dan dakwah. Kesemua amalan-amalan yang nanti kelak ditujukan untuk akhirat, ya, semua kita tawakal kepada Allah dengannya. Dengan bertawakal kepada Allah kita melakukannya. Wa bainan naw'ain qabli ma la yusihi illa Allah. Dua macam tawakal ini mempunyai keutamaan yang berbeda, dan hanya Allah yang mengetahui perbedaan keutamaan antara keduanya. Dua-duanya utama, dua-duanya bagus. Dua-duanya mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang misal kita dalam hal urusan ibadah, maka kita bertawakal kepada Allah. Ya. Ya, urusan salat, bagaimana kita berkhusyuk dan juga bagaimana kita konsisten misal salat berjamaah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan berusaha. Masih ingat kita bahwa saya tawakal itu intinya kita menyerahkan dan meyakini, kemudian serahkan finalnya, endingnya, hasilnya, dan yakini bahwasanya hasilnya dari Allah pasti yang terbaik. Untuk meributkan masalah hasil, ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang domain, doman. Allah Subhanahu wa taala mempunyai jaminan untuk yang berbuat baik. Sudah kita jelaskan juga bahwasanya barang siapa yang menyibukkan diri dengan jaminan, maka punya amalan. Dan barang siapa yang menyibukkan diri dengan amalan, maka ia akan mendapatkan jaminan. Ya, sekarang misal antum adalah seorang raja. Antum punya rakyat. Kemudian antum mengatakan, barang siapa yang mendapatkan benda berharga saya yang hilang, maka dia akan mendapatkan sekantung emas, misal. Nah, kemudian antum melihat ada beberapa warga mencari usaha, benar-benar usaha. Nah, kemudian antum melihat ada beberapa warga lain, dia usaha pun tidak, tapi dia mensibukkan diri dengan domain yang kita tuturkan, yaitu sebongkah atau sekarung apa lagi? Sekardus? Sekantong emas. Diributkan itu sekantong emas, berapa harganya, terus gunanya apa, indahnya seberapa, dan seterusnya. Pasti antum akan gak suka. Ini orang ini gak mau usaha, mau dapat enaknya aja. Ya. Sementara orang-orang ini usaha-usaha, tapi ternyata enggak ini. Mungkin kita dengan rahimnya kita akan memberi sekantong emas kepada mereka. Karena apa? Udah berusaha benar-benar. Walaupun enggak dapat, tapi udah berusaha mencari. Tapi orang Allah belum dapat. Nah, Allah pun lebih rahmati dari itu. Ya. Orang udah berusaha untuk mengamalkan, untuk mengejar domain, doman, pahala, tapi dia sibuk dengan amalannya benar-benar. Dia ikhlas benar-benar. Dia tidak mempermasalahkan nanti apa dapat apa, udah biarin aja, itu terserah Allah. Allah Subhanahu wa taala alimun khabir. Maha mengetahui. Misal orang itu gagal dalam beramal karena ada tercegah ini, tercegah itu, misal. Tapi Allah Maha tahu dia telah berusaha. Bisa jadi dia diganjari senilai dengan orang yang berhasil mengamalkannya. Itu Allah Subhanahu wa taala yudhaif al-ajr liman yasha. Yu'til memberikan fadilah dan ganjaran dan hal-hal yang baik bagi yang Allah kehendaki. Kemudian, فَمَتَا تَوَكَّلَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ بِالنَّوْعِ الثَّانِي حَقَّ تَوَكُّلِهِ كَفَاهُ النَّوْعَ الْأَوَّلْ تَمَامَ الْكِفَايَةِ. Masya Allah. Jika seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baiknya, pada bentuk yang kedua, saya Allah akan memenuhi seluruh harapannya pada tawakal bentuk yang pertama. Allah. Ya. Sahih. Makanya kita porsikan tawakal kita untuk hal-hal ukhrawi dan amal ibadah kepada Allah. Itu lebih banyak dibandingkan kita memorsikan untuk duniawi. Bukan porsi tawakalnya, tapi porsi kita beramal untuk akhirat harus lebih banyak dibandingkan murni dunia. Ya. Bahkan hal-hal yang duniawi yang mubah itu bisa diporsikan untuk akhirat. Bahkan orang yang bertawakal kepada Allah untuk pemeliharaan nggak langsung, atau mungkin bisa dikatakan dia sedang memporsikan dunia untuk akhiratnya. Ya. Jadi bisa kita semua amalan kita itu, nafas-nafas kita itu ditujukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, itu bisa. Ya. Bisa. Jadi ingat, barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal untuk amal ibadah, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupi kebutuhannya. Allah Akbar. Insyaallah. Allah Ar-Razzaq. Ya. Akan mencukupi kebutuhan dan harapannya dalam kemasan duniawi. Makanya masih ingat, jangan menjadi pengejar dunia. Ya. Jangan menjadi pengejar dunia. Karena kalau kita mengejar dunia, maka dunia adalah bangkai. Maka dunia adalah bangkai. Tetapi ketika kita tidak mengejar dunia, sementara kita mengejar akhirat, maka dunia bukanlah membangkai. Tapi dunialah yang mengejar-ngejar kita. Kemudian, وَمَتَا تَوَكَّلَ عَلَيْهِ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي كَفَاهُ أَيْضًا لَكِنْ لَا يَكُنْ عَاقِبَةُ الْمُتَوَكِّلَ عَلَيْهِ فِي مَا يُحِبُّ وَيَرْضَى. Sedangkan jika ia bertawakal kepada Allah pada bentuk duniawi saja, maka Allah tetap akan mencukupkan baginya. Akan mencukupkan baginya. Mencukupkan baginya apa? Dunianya. Ya. Namun, buah dari tawakalnya itu bukan berupa sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Oleh sesuatu yang biasa aja. Dunia aja. Yang mubah. Sesuatu yang mubah. Baik. Kemudian a'zamut tawakkul. Tawakal yang paling agung. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin. At-tawakkulu nisfuddin, ya. Tawakal itu setengahnya agama. Ya. Tawakal itu setengahnya agama. Setengahnya lagi apa? Wa nisful akhir al-inabah. Dan setengah lainnya adalah inabah. Inabah itu lebih dikenal oleh para ulama merealisasikan ibadah setelah bertaubat dari kemaksiatan. Ya. Atau intinya ibadah. Inabah itu ibadah. Ya. Inabah itu ibadah. Oke. Okay. Itu dalam dari Yusuf. Kenapa bisa begitu? Karena agama itu, untuk beragama itu, ya, per Allah, rukunnya cuma dua, isti'adah dan ibadah. Ya, ya kena berdua, ya kena sta'in. Rukunnya cuma dua, antum minta tolong, ya, tawakal, antum usaha ibadah, gitu loh. Nah, maka tawakal adalah ia kena budi. Inabah atau ibadah, ibadah atau inabah adalah ia kena budi. Tawakal lah ia kena sta'in. Dua hal ini enggak bisa di ibadah tanpa tawakal itu berarti kesombongan diri. Nah, tawakal tanpa ibadah itu berarti diri, gak bakal bisa dia. Orang sufi itu tawakal tanpa ibadah. Ya. Namun sekali ibadah, ibadah yang bid'ah. Tidak tawakal, namun sekali ibadah menyelisihi sunnah Rasul. Jadi ini dol apa, sesatnya ini jauh, makin jauh, makin jauh. Ya. Oke, rukun seperti ini nggak bisa dipisahkan. Kita mau sholat, kita minta sama Allah supaya khusyuk. Ya. Kita mau mencari ilmu, kita minta sama Allah supaya kita kuat mencari ilmu. Nah, itu tadi tawakal setengah agama. Ingat, tawakal setengah agama. Kalau misalnya cuma setengahnya doang, tawakalnya dia kuat, tapi ibadah enggak, berarti setengah agama hilang. Kalau misalnya dia tidak tawakal dan tidak ibadah, maka dia tidak punya agama. Makanya kita lihat banyak orang yang kehilangan kontrol hidupnya karena dia enggak punya tawakal dan dia tidak beribadah. Dia tidak beristi'anah, dia juga tidak beribadah. Hilang total dah, hancur dirinya. Dan hancur nanti di akhirat. Tapi memang banyak orang, terutama Indonesia itu memang lebih dekat ke sikap murjiah sebenarnya. Itu malas-malasan. Rojaknya tinggi. Itu apa? Harapannya tinggi. Ya, tapi malas dan menyamaratakan semua keimanan sama aja semua. Ya. Nah, orang-orang seperti ini dia tawakal. Semua perkara diserahkan kepada Allah. Tapi enggak pernah ibadah. Sholat enggak mau. Berarti setengah agama, setengah doang. Dan orang yang setengah-setengah agama ini itu berarti tercelupkan pada dirinya sifat kemunafikan. Ya. Karena ada wajah tawakal dan ada wajah kemaksiatan. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya dia ibadah, ada orang nih ibadah. Tapi dia enggak tawakal kepada Allah. Dia ibadah benar, sholat, bahkan menghafal Quran, tapi pergi ke dukun. Ini lebih parah daripada kondisi pertama mungkin. Kenapa? Ini sisi tawakal dan tauhidnya berarti dia hilang. Setengahnya berarti tauhidnya hilang. Ada ibadah, ibadah yang berarti itu sama dengan nol. Ya. Jadi sisi tauhid dan sisi fikih, usuluddin dan furu'uddin. Ya. Itu penting seperti itu. Sehingga kalau seorang kehilangan setengah dari itu salah satunya, itu dia hidupnya enggak bakal beres. Sehingga harus benar-benar dibalance dengan tawakal dan ibadah. Ya. Tawakal dan ibadah. Itu pemetaan. A'zamu tawakkul. Tawakal yang paling agung. Fa'a'zamu tawakkuli. Fa'a'zamu tawakkuli alaihi. At-tawakkulu fil hidayati. Wa tajridi tawhidi. Wa mutaba'ati rasuli. Wa jihadi ahli al-batil. Fahada tawakkulu rasuli. Wa khassati an atba'ihim. Bentuk tawakal hamba yang paling agung adalah tawakal dalam hal ini semua, tidak ada yang perkara duniawi. Ya. Pertama, memohon hidayah. Tawakal dalam hidayah. Oleh karena itu dalam Al-Fatihah didahulukan sebelum ihdinash shiratal mustaqim, iyyaka na'budu. Ya. Untuk menunjukkan saya sudah menyerahkan kepada Allah soal hidayah ini. Ya. Tawakal dalam hal hidayah. Baik hidayah untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya, bukankah kita memang pernah merasakan perbedaan kondisi kalbu kita kadang-kadang, yang kadang-kadang futur, ya, butuh istirahat. Ya. Kadang-kadang terpompa semangatnya. Nah, ketika di masa futur, nah itu kita bertawakal kepada Allah yang memberilah saya hidayah. Juga termasuk bertawakal kepada Allah, misal dia ingin memberikan hidayah kepada saudaranya atau ibunya atau siapapun. Jika seorang dai mau menjadi loper loper hidayah atau pengantar hidayah, namun dia mengandalkan dirinya sendiri, maka akan entah apa yang akan di akhirat terjadi di akhirat nanti. Ya. Berarti dia tidak menyerahkan perkara kepada Allah. Jadi urusan hidayah di sini urusan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya hidayah atau taufik. Kemudian tajrid atau tauhid. Yang memurnikan tauhid. Orang yang mampu memurnikan tauhid itu orang yang paling dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya sekarang kaum muslimin ya, yang terkikis dalam masalah tauhid. Ya. Dan penyebab rusaknya mujtama sosial juga psikologi nafs itu dari sisi tauhid. Dari sisi seberapa bergantung dia kepada as-samad. Ya. Allah Subhanahu wa taala namanya as-samad yang artinya segala sesuatu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sebaliknya. Ya. Jika seseorang mampu memurnikan tauhid, ia akan mendapatkan bahwasanya bumi itu luas, langit itu luas, bumi dan langit itu kecil bagi Allah. Sehingga tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai', Maha Esa atas segala sesuatu, Maha mampu untuk melakukan apapun yang Allah inginkan. Ya. Seseorang yang meminta-minta kepada manusia sebelum meminta kepada Allah, maka dia belum memurnikan tauhid. Ya. Seorang yang mengandalkan makhluk sebelum mengandalkan Allah, maka dia belum pun memurnikan tauhid dengan taraf-tarafnya. Ingatlah ketika misalnya kita melihat seorang miskin, kita tidak akan meminta uang padanya karena dia miskin. Kita melihat ke teman kita yang setara dengan kita sepantar ekonominya, kita juga tidak akan meminta uang padanya karena kita tahu dia itu sama-sama melarat dengan kita. Ketika kita melihat seseorang itu dompetnya tebal, akun rekening banknya itu bersaldo banyak, barulah dari situ kita tahu dia itu kaya. Sehingga kita meminta kepadanya. Dan meminta kepadanya terhinakan dengan minta kepadanya. Tetapi berbeda halnya kalau misalnya kita tahu bahwasanya kita memberikan tauhid kita Allah Al-Ghani Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang kaya dan memiliki yang lebih kaya daripada orang kaya. Dialah yang maha kaya atas segala sesuatu. Maka kita akan tahu dan kita akan meminta kepadanya sesuatu yang kita butuhkan apapun itu sebelum kita meminta kepada siapapun dari orang kaya ataupun orang miskin. Karena manusia itu memiliki hati yang bisa terbuka dan tertutup, berbalik dan berbelok. Sehingga bisa saja yang terlihat dia akan memberi, ternyata dia mencegah. Dan bisa juga terlihat dia mencegah, ternyata dialah pemberi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jika benar kita mentajrid tauhid dan memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi dan pencegah. Maksudnya Allah memberi kenikmatan dan pencegah keburukan. Itu yang harus diimani benar-benar. Itu jika kita percaya seperti itu pada Allah, pada Rabb kita, jin dan manusia, yaitu Rabb jin dan manusia, maka kita senantiasa akan meminta pertolongan hanya kepada Allah terlebih dahulu. Dan kita yakin bahwasanya pertolongan Allah adalah yang terbaik. Jikapun pertolongan manusia atau makhluk memang ada yang baik. Pertolongan Allah adalah yang terbaik. Dari sisi apapun. Dari sisi sosial. Dari sisi ekonomi. Dari sisi psikologi. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui segala maslahat sosial, maslahat moneter, dan juga maslahat psikologi lebih dari siapapun dari waktu itu. Jika kita tahu begitu, maka kita harus memberitahu kepada yang sudah tahu terlebih dahulu tentang permasalahan kita. Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan tauhid rezeki yang sangat penting, yang wajib untuk benar-benar kita tajrid dan kita perbaharui tiap hari. Murnikan tauhid kita, bersihkan tauhid kita. Ya, kenikmatan memurnikan tauhid itu tidak mungkin didapat dan dirasakan sedikit pun oleh orang yang berbuat riya dan sum'ah dan mencari perhatian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka murnikanlah tauhid kita dalam beramal ataupun dalam hal-hal lain. Kemudian bentuk tawakal dalam ittiba' kepada rasul kita, qudwah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah berjuang jauh-jauh sebelum ulama-ulama kita. Yang beliau telah merasakan pahit getirnya dakwah jauh-jauh sebelum ulama-ulama kita. Yang beliau sallallahu alaihi wasallam adalah yang kalimat-kalimat dari lisan beliau itu kita pelajari tiap hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari syariat Islam itu adalah ittiba dengan Rasul. Kita belajar ala ittiba ya, pada Rasul. Belajar itu sendiri ala ittiba pada Rasul. Kalau kita lihat di kelas. Kenapa? Karena Rasulullah pun belajar. Rasulullah pun ditalkin Al-Quran oleh Jibril alaihissalam. Ya. Belajar itu sendiri adalah ittiba. Dan bukan tawakal. Maka bertawakallah dengan belajar. Terlebih beramal yang seringkali jauh lebih sulit daripada belajar. Mengamalkan itu lebih sulit daripada menghafalkan kadang-kadang atau seringkali. Karena mengamalkan itu membutuhkan kolbu yang hidup. Sedangkan menghafalkan tidak mesti kolbu hidup. Mengamalkan yang sahih. Ya. Karena ada orang yang beramal yang sahih karena kolbunya mati. Maka enggak diterima sama sekali amalan. Ya. Jadi mengamalkan dengan syarat-syaratnya itu membutuhkan kolbu yang hidup. Dan itu lebih sulit dibandingkan menghafalkan. Ya, menghafalkan kalau kita hadir hatinya itu lebih mudah. Nah, dan mengamalkan kalau kita lebih hadir kalbunya itu lebih mudah dan lebih indah. Makanya tiada selain jika ilmu itu diamalkan kemudian disebarkan. Ilmu yang disimpan seperti harta yang disimpan dan takut diketahui banyak orang atau pelit dan sebagainya, itu akan menjadi hujjah atasnya. Dan juga itu akan menyesakkan jiwanya. Ya, oleh karena itu, seorang diberi amanat untuk beramal. Dan kemudian diberi amanat untuk menitipkan ilmunya kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, itu kaum muslimin, bahkan seluruh manusia dan jin bahkan. Ya. Kemudian tawakal dalam memerangi para pelaku kebatilan. Wah, ini banyak sekali contohnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawakal kepada Allah dalam berperang, dan juga para sahabat khulafaur rasyidin bertawakal kepada Allah dalam membuka pintu-pintu negeri yang baru. Para ulama kita, mereka menggerakkan pena-pena busur mereka dan bertawakal, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang tua kita, siapapun da'i-da'i, ketika mereka memerangi ahli batil, mereka bertawakal kepada Allah. Barang siapa yang tidak bertawakal kepada Allah dalam memerangi ahli batil, berarti dalam diri tetap-tetap ujub, sum'ah atau riya dalam memerangi ahli batil. Karena pasar memerangi ahli batil itu lebih laku dibandingkan dengan pasar ranah ilmiah seperti ini. Ya, sehingga memerangi ahli batil itu lebih dekat kepada ke-outstandingan seseorang. Iya. Iya. Harus ada pemimpinnya dalam memerangi ahli batil itu. Baik dalam peperangan secara pedang, maupun peperangan secara lisan, maupun peperangan secara tinta. Itu ada imamnya. Harus ada imamnya. Dan harus ada Imam yang outstanding dalam hal itu. Ya. Di antara memerangi para pelaku kebatilan adalah memerangi syaitan dari kalangan jin. Tadi dari kalangan manusia, sekarang dari kalangan jin. Baik mereka yang menggunakan sihir ataupun mereka memang yang menjadi budak-budak sihir. Sehingga mereka adalah pelaku kebatilan yang diperangi. Didakwahi kalau tidak bisa perangi dengan seburuk-buruk doa untuk mereka. Bukan kita mungkin yang melakukan, tapi Allah yang menurunkan azab buat mereka segera. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga jika Allah Subhanahu wa taala mengutus halilintar dan petir untuk setan yang terkutuk pada momen-momen fayakun, jadilah itu semua. Hancurlah dia. Dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu begitu, maka ketika misalnya kita menghadapi mereka, syaitan dari kalangan jin, maka janganlah kita menjadikan seolah-olah yang berhadapan dengan mereka adalah kita, saya. Tapi yang berhadapan dengan mereka adalah yaitu duta dari Allah Subhanahu wa taala yang segala gerik-geriknya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memohonkan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal para Rasulullah dan pengikut utama mereka. Kemudian, at-tawakkul taratan yakunu tawakkula ittirarin wa ilja'in. Kadang tawakal itu merupakan tawakal terpaksa. Ya, bukan tawakal kesadaran dari awal. Yahif al-Abdu malja'an wala wazran illa tawakkul. Kama idza dhaqat 'alaihi al-asbabu wa dhaqat 'alaihi nafsuhu wa dhanna an la malja'a min Allahi illa ilaihi. Itu seseorang baru bertawakal kepada Allah ketika sudah terpojok, terimpit, terjepit dan tidak menemukan tempat untuk berlindung. Ketika merasa semua upaya buntu, hati terasa sempit, bahwa hanya Allah lah tempat satu-satunya, maka ketika itulah dia baru bertawakal kepada Allah. Namun tawakal semacam ini tidak melahirkan jalan keluar dan kemudahan atas kesusahan yang ada. Ini terjadi terutama pada orang-orang kafir, baik jin atau manusia. Mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala, namun ketika sudah ditimpa musibah, terjepit, oleh Allah Subhanahu wa taala, baru mereka mengatakan, saya bertawakal kepada-Mu ya Allah. Ini tidak ada manfaatnya, terutama ketika sudah di akhirat, kecuali kalau dia sadar kemudian masuk Islam dan baik-baik. Juga kadang untuk orang muslim juga. Makanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru 'inda sadmatil ula. Ketika ada seorang sahabiah, sahabi radhiyallahu anha yang dimajhulkan namanya, sedang meratap, ya, bukan meratap, menangis kesenduan tidak jauh dari kuburan anaknya. Dan Rasulullah SAW lewat. Maka beliau mengatakan, ada apa yang terjadi denganmu? Janganlah kamu menangis. Apakah Rasulullah? Isbiri, sabarlah. Sabar, mintakan nama Allah, pahala, sabar. Setelah jelaskan kondaknya. Kemudian perempuan itu enggak tahu memang itu Nabi. Apapun radhiyallahu anha itu mengimani Rasulullah. Namun tidak mengenal itu Nabi. Karena saking galaunya benar-benar kan. Maka dia pun pergi dariku. Engkau tidak mengetahui apa yang aku rasakan. Intinya seperti itu. Rasulullah pergi. Rasulullah enggak memarahi, enggak mengklaim saya Rasulullah, enggak gitu. Tapi biarkan, namanya perempuan kadang-kadang mereka tidak berpikir dalam berucap. Maka hafal talak perempuan itu tidak diterima dalam syariat Islam. Tapi orang laki-laki hati-hati, bukan berarti laki-laki hati-hati. Antum bercanda, talak bisa. Nah, Rasulullah pulang ke rumahnya. Kemudian dikabarkan seorang sahabat kepada perempuan itu, kamu nggak tahu tadi siapa? Itu Rasulullah loh. Kemudian, hah? Yang benar antum? Iya benar. Langsung pergi ke rumah Rasulullah. Tanpa kawalan rumah Rasulullah dibuka oleh dia begitu. Rasulullah mohon mohon kepada Rasulullah, maafkan saya nggak tahu itu kamu, saya nggak tahu itu anda ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innamas sabru 'inda sadaqatillah. Sabar itu bukan pas sekarang baru kamu sabar. Sabar itu di pukulan yang pertama. Orang kalau misalnya dipukul dikit, plak, langsung misu-misu menyebutkan nama-nama syaitan. Tikus misalnya. Atau dan semacamnya yang menunjukkan kekasaran. Kemudian setelah itu baru aduh, sabar, sabar. Itu bukan termasuk sabar yang mendatangkan pahala tak pahala berlipat-lipat dalam syariat Islam. Nah, itu namanya sudah terbakar. Mau gimana lagi? Ya. Tapi sabar sejak awal. Oleh karena itu latihlah diri kita untuk tidak latah dalam melihat suatu perubahan. Kayak misalnya ada terpukul atau semacam ada hal buruk, jangan langsung ngomong sesuatu yang buruk. Dibiasakan itu hati-hati, terutama perempuan. Karena ini dicatat nantinya, dicatat. Bisa jadi dosa ya. Karena standar minimal itu sabar. Sabar kan bisa menahan lisannya. Kemudian standar kedua, bukan standar, tapi dia udah sampai ke atasnya sabar itu adalah ada ridho. Dan paling tinggi makomnya adalah makom manzilah, syukur. Syukur terhadap musibah. Nah, maka orang misalnya tawakal pas terjepit ya, udah di ujung baru tawakal baru sabar, ya enggak. Walaupun mungkin aja, mungkin Allah kasih makhraj dan malja buat dia. Tapi itu senantiasa murni, hanya murni karena Allah merahmati seluruh manusia, itu aja. Ya. Dan tidak ada kekhususan dari situ, enggak ada. Baik, kemudian wa ta'aratan yakunu tawakkulu ikhtiyarin, tawakkul ikhtiyarin. Wa dhalika tawakkulu ma'a wujudi sababil muqdihi ila al-murad. فإن كان السبب مأمورا به ذم على تركه وإن قام السبب وترك التوكل ذم على تركه أيضا فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن فالواجب القيام بهما والجمع بينهما. Terkadang pula sikap tawakal lahir dari sebuah ikhtiar, pilihan. Bukan karena keterpaksaan. Yaitu seseorang bertawakal di saat sebab-sebab jalan untuk mencapai keinginannya masih terbuka. Ya, tawakal di saat asbab untuk mencapai keinginannya masih terbuka. Jika sebab itu termasuk sesuatu yang diperintahkan syariat, maka meninggalkan sebab itu merupakan perbuatan tercela. Sementara jika sebab itu dilaksanakan, konsekuensi pengabaian tawakal, maka meninggalkan tawakal juga tergolong sikap yang tercela. Pasalnya bertawakal hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan umat Islam dan nas Al-Qur'an. Maka yang wajib dilakukan oleh seorang hamba dalam situasi ini adalah melaksanakan kedua-duanya. Yaitu apa, dia harus tawakal dan melakukan sebab. Sebab yang tidak dilarang oleh syariat ya. Ya, tawakal tadi kemarin sudah kita bilang menyerahkan, meyakini dan berusaha mengamalkan sebab. Ya, harus begitu tawakal. Pilihan Tawakal yang ini adalah pilihan. Jadi tawakal sendiri awal memang udah ada pilihan nih mau yang mana. Kemudian dengan kebijakannya dia pun memilih bertawakal. Gitu. Ada godaan untuk tidak bertawakal, namun dia memilih bertawakal. Makanya orang yang bertawakal itu seperti orang yang sabar, itu orang yang berhikmah. Orang yang berhikmah yaitu bijak, mengetahui, mengetahui karena keyakinannya membuat ganjaran dengan tawakal itu. Oke, dia menyerahkannya kepada Allah sembari berusaha. Karena kalau manhajnya nggak seperti itu, maka kacau jadinya. Dia mau ngapain? Mau sedih? Mau tidak menyerahkan kepada Allah? Sementara semua takdir itu milik Allah? Bagaimana lagi? Jadi itu sesuatu yang secara fitrah sebenarnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi karena godaan syaitan dan juga hawa nafsu manusia, maka betapa banyak orang tawakal. Dan jika lo mereka misalnya bertawakal pada Allah, ada di antara mereka yang mengambil sebab-sebab yang dilarang oleh syariat. Nah, ini masalah. Ya, di antara mereka ada yang mengambil sebab-sebab yang dilarang oleh syariat. Oleh karena itu, kebijakan menghadapi suatu perkara itu pertama serahkan kepada Allah, sah. Kedua, jalani sesuai syariat Islam sebab-sebabnya. Itu tawakal yang sah. Itulah kedewasaan. Ya, dan itu enggak mengenal umur. Oleh karena itu dikatakan tua itu kepastian, dewasa itu pilihan. Ya. Orang yang tua belum tentu dewasa. Tapi orang dewasa walaupun muda, dia terlihat tua. Nah, tawakal di sini kedewasaan dibutuhkan. Antara kalbunya menyerahkan kepada Allah perkara dan meyakini pasti akan ada timbal balik dari Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat darinya dan ganjaran darinya. Dan juga dia tidak begitu saja diam, tapi dia menjalankan sebab-sebab yang bisa merealisasikan harapan dia. Dan sebab-sebab itu bukan berarti sebab yang sembarangan. Maksudnya trik-trik yang sembarangan, melainkan dia sudah mengkonsiderasikan perjalanan sebab-sebab ini harus minimal tidak melanggar syariat Islam. Ya. Jadi ada dua manage ini. Manage kejiwaan, yaitu tawakal, dan manajemen perjalanan. Ya. Karena orang kalau misalnya jiwanya tenang, tapi dia gak tahu jalan, sesat. Tapi kalau misalnya dia tahu jalan, namun jiwanya gak tenang, tetap aja dia bakal tidak sampai. Makanya tawakal itu harus dibalance dengan keduanya, yaitu apa? Menyerahkan dan terus meyakini. Ya, kalau menyerahkan tok tanpa meyakini juga salah. Ya, tapi menyerahkan dan yakin, beriman kepada Allah, pasti ini ganjaran bagus. Kemudian sebab-sebab perjalanan juga tertentu. Harus berani. Ya, juga teman-teman yang belum nikah, kalau kalau Allah, pilihan Allah lebih baik dari pilihan antum. Ya, dan juga sebab-sebabnya harus benar-benar di step by step di harus berani. Ya, antum misalnya tahu jalan menuju pernikahan, namun antum nggak tawakal, ya, antum akan ketakutan di tengah itu, antum akan terusik ini. Kalau misalnya antum tahu kok berdoa sih ini aja, tapi antum diam aja nggak mau kerja, nggak mau nyariannya, ya. Antum bakal sesat. Hati-hati itu sok-sok tenang, biasa kayak gitu. Nggak mau ini, nggak salah, nggak nanti juga dapat duit, insyaallah gampang, insyaallah nanti ada lah rezeki, insyaallah. Hatinya sok tenang, ntar pas sudah jeger kan, umuran, kan, ya, mati ya di situ kan, nggak tahu apa-apa lagi, nggak punya rezeki, nggak punya apa, nggak punya uang. Tiba-tiba penyakit datang, tiba-tiba udah tua aja begitu. Mana? Ya kan? Oke, begitu aja. Kajian faedah-faedah, mudah-mudahan berfaedah. Kita tutup dengan astaghfirullahal majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.